Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini, yang kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita, yang mana senantiasa pula kita terus-menerus menjalani aktivitas menuntut ilmu yang merupakan ibadah yang sangat mulia. Fa insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahlih karya Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada Al-Faslu Al-Ishrun, fasal yang ke-20, fi dhikri alamati riya afani Allah wa iyyakum minha, yaitu tentang penyebutan tanda-tanda riya, alamati riya, yang mana dengan disebutkan tanda-tanda ini tentunya agar kita menjaga diri kita darinya, ya, dan berlindung dari perkara-perkara yang disebutkan di sini. Nah, dan telah kita sebutkan, ya, terakhir pada atau sampai pada poin tanda yang ke-6, al-alamatus sadisah. Tanda yang ke-6 dari tanda-tanda riya adalah an yakuna 'indan nas mujtahidan nasyitan qasidan madhan nasi lahu wa idha khala binafsihi in'akasa haluh, yaitu keadaan seorang yang mana apabila dia ada di tengah-tengah manusia, dia bersungguh-sungguh dan semangat melakukan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, dan apabila dia bersendiri, dia pun keadaannya berubah, ya, berbalik, tidak semangat, ya. Nah, bermalas-malasan. Kan tapi poin yang ke-6 ini sebagaimana yang telah kita bacakan dari fatwa Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, berbeda keadaannya dengan seorang yang dia apabila berada di tengah-tengah orang yang semangat melakukan ibadah, dia terdorong atau semangatnya menjadi bangkit untuk melakukan ibadah. Nah, ini beda. Ya. Ini masukkan di dalam poin ke-6 ini adalah yang dia bertujuan agar manusia memujinya. Adapun kalau seorang, ya, apabila dia berada di tengah-tengah kumpulan orang yang semangat ibadah, dia pun menjadi semangat, ya, karena terpengaruh, ini tidak masuk pada poin yang ke-6. Qala Ibnu Hayyan fi Bahril Muhit, berkata Ibnu Hayyan di dalam Bahrul Muhit, ya. Kitab Bahrul Muhit adalah kitab, salah satu kitab tafsir. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Hayyan rahimahullah menukilkan ucapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, lil mura'i thalathu alamat, Orang yang riya memiliki tiga tanda, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Seorang yang riya memiliki tiga tanda, yaitu yaksulu idzakana wahdah. Dia malas apabila sendirian. Ya, apabila bersendiri dia malas. Wayansyatu idzakana finnas, dan dia rajin apabila ada di tengah-tengah manusia. Wayazidu fil amali idza uzniya alaih, dan dia memperbanyak, menambah amalannya apabila dia mendapatkan pujian. Nah, ini tiga tanda seorang yang berbuat riya menurut Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, yaitu apabila dia bersendirian dia malas, dan apabila dia berada di tengah-tengah manusia dia rajin, dan apabila dia dipuji dia pun semakin menambah amalannya. Ya, jadi setiap kali dia mendapat pujian maka dia pun semakin semangat beramal. Sebaliknya apabila dia tidak mendapatkan pujian ataupun sanjungan, ya, manusia orang lain melihat dia dengan pandangan biasa saja, dia pun tidak semangat melakukan amalan kebajikan. Nah, maka yang seperti ini hendaknya kita berhati-hati dari sifat ini. Kemudian al-alamatus sabi'ah, tanda yang ketujuh dari tanda-tanda riya, an yazumma nafsahu indan nas, fa inna man zamma nafsahu indal khalqi faqad madahaha. Termasuk tanda seorang terjatuh ke dalam perbuatan riya adalah apabila ya seorang mencela dirinya di tengah-tengah manusia. Seorang mencela dirinya sendiri di tengah-tengah manusia. Nah, ini. Fa inna man zamma nafsahu, karena sesungguhnya seorang yang mencela dirinya sendiri di tengah-tengah makhluk, maka sungguh dia telah memuji dirinya. Nah, ini. Ya. Berhati-hati juga dari perkara ini. Terkadang ya memang tidak secara mutlak, ya, tidak secara apa, tidak kita katakan secara mutlak orang yang mencela ataupun merendahkan dirinya di hadapan orang berarti dia riya, tidak seperti itu. Tapi ini salah satu, ya. Apabila di hadapan orang dia mencela, saya ini orang yang lemah, saya orang yang hina, saya orang yang banyak dosa, banyak kesalahan. Disebutkan aib-aib yang ada pada dirinya, ya. Nah, memperbanyak celaan pada dirinya. Nah, maka ini termasuk, kata Syekh Yasin rahimahullah, memasukkan poin ini ke dalam tanda-tanda riya. Nah, sehingga kita juga harus berhati-hati. Ya, ya memang merendahkan diri di hadapan manusia ini tentunya suatu perkara yang tidak tercela, ya. Bahkan kalau kita meninggi, ya, meninggikan diri kita di hadapan orang, ini tercela. Ya, bukan berarti kita tidak boleh merendah di hadapan orang, ya, bahkan itu perkara yang dituntut. Ya. Nah, tapi perkara hal tersebut itu hanya kita lakukan ketika hajah, ya. Ketika kita butuh untuk menyebutkan perkara-perkara seperti itu. Apabila tidak butuh, ya tidak perlu kita menyebutkan. Ya. Saya orang yang lemah, saya orang yang hina. Nah, saya memang orang yang bodoh. Ya, terkadang ucapan-ucapan seperti ini itu tanpa kita sadari dalam hati kita ada perasaan apa? Perasaan ingin disanjung seperti itu. Ya kan? Oh, berarti dia ini orang yang masya Allah, ya, rendah diri orangnya. Nah, hati-hati. Jadi kembalinya kepada niatan-niatan kita, ya. Nah, kalau seandainya misalnya kita mengatakan, oh benar, saya ini memang orang yang bodoh, ya memang kamu bodoh. Nah, gimana kira-kira? Ya, marah nggak kita? Nah, kalau marah berarti nggak tulus mengucapkannya, ya kan? Nah, di mulutnya saja mengucapkan seperti itu. Tapi ketika orang betul-betul mencela dia sebagai orang yang bodoh misalnya, kalau di dalam hatinya marah, nah berarti ucapannya hanya sekedar apa? Basa-basi. Ucapannya hanya sekedar basa-basi. Nah, ya. Maka hati-hati dari poin yang ketujuh ini. Kemudian al-alamatu tsaminah, tanda yang ke-8, an yuhibba an yattali'an nasu ala amalihi liyamdahu. Tanda yang ke-8 dari tanda-tanda riya adalah seorang menyukai agar manusia melihat, menyaksikan amalannya. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan pujian mereka, supaya mereka memuji amalannya. Nah, ini jelas ya, poin yang ke-8 ini jelas. Ya, riya yang jelas. Nah, dia suka menampakkan amalannya supaya dipuji. Ya, ini tanda yang ke-8 ini tanda yang sangat jelas dari tanda-tanda riya. Qala Al-Izzu Ibnu Abdissalam fi Maqasidir Riayah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Izz Ibnu Abdissalam di dalam kitab Maqasidu Ar-Riayah. Nah. Baik. Kemudian beliau Syekh Yasin rahimahullah menyebutkan faedah fi alamati riya fi nafsil insan. Tanda-tanda riya di dalam diri manusia. Tanda-tanda riya di dalam diri manusia. Ya, tentang tanda-tanda riya yang ada di dalam diri manusia. Man arada an ya'lama min nafsihi annahu mura'in aw mukhlishin fa alamatuhu kaunuhu mura'iyan an yuhibbal hamda 'ala ta'ah wa yakraha adh-dhamma fa yaf'alu ta'ata khaufan min adh-dhamm. Barang siapa yang hendak mengetahui di dalam dirinya bahwa dia adalah seorang yang riya atau dia adalah seorang yang ikhlas, maka tanda bahwa dia adalah seorang yang riya adalah dia menyukai pujian atas ketaatan yang dilakukannya. Ya, dia menyukai pujian atas ketaatan yang dilakukannya. Nah, wa yakraha dzamma, dan dia membenci celaan atas ketaatan yang dilakukannya. Fa yaf'alu ta'ata khaufan min adzam, sehingga dia pun melakukan amalan ketaatan dalam rangka takut dicela. Nah, jadi amalan ketaatan yang dia lakukan semata-mata apa? Menghindari dzam, menghindari celaan. Nah, apabila dia melakukan ketaatan dipuji, dia pun merasa senang. Nah, ini termasuk salah satu tanda-tanda riya, dan dia takut dicela. Ya, takut untuk dia dicela. Wa idza akhlasal amala lillahi ta'ala aw alima ilman la ya'lamuhu an-nas lam ya'na bi ilmillahi minhu dhalik wa haja qalbuhu li mahabbati ittila'in nasi 'alaihi fa ahabbu an-nasi ilaihi man yamdahuhu 'ala dhalik. Nah, apabila dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengetahui, ya, mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui oleh manusia, lam yakna bi ilmillahi minhu dzalik, dia tidak merasa tenang dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas perkara tersebut. Ya, ini maksudnya apabila dia ikhlas, ya, berbuat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan dia, dia tidak merasa tenang, ya, dengan perkara tersebut. Nah, jadi apabila dia melakukan suatu amalan ketaatan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dia tidak merasa tenang. Wa haja qalbuhu li mahabbati ittila'in nas. Maka dia pun mendorong hatinya, ya, atau hatinya pun terdorong agar manusia melihat amalannya. Nah, jadi dia berusaha bagaimana supaya orang lain mengetahui amalan kebaikannya. Nah, dia tidak puas kalau amalan dia hanya Allah yang mengetahui, sampai manusia menyaksikan amalan kebaikannya. Fa ahabbun nasi ilaih man yamdahuhu ala dzalik. Maka manusia yang paling dicintai di sisinya adalah orang yang memuji dia atas perbuatannya. Nah, kalau ada orang yang memuji dia atas amalannya, dia pun senang terhadap orang tersebut. Ya. Nah, suka. Sementara orang yang mencela dia atau menyampaikan kritikan kepada dia, dia pun benci. Ya, tidak suka dikritik. Nah, wa in talaba nafsahu bi ta'atin khufyatan taqulat 'alaihi. Walam yutawi'hu ala dzalik wa la tatamanna ta'atan la ya'lamu biha ahad. Apabila dia menuntut jiwanya untuk melakukan ketaatan secara tersembunyi, saqulat 'alaihi. Dia merasa berat. Ya. Dia merasa berat untuk dia melakukan amalan ketaatan secara sembunyi. Walam yutawi'hu ala dzalik, dan jiwanya pun merasa susah ya untuk melakukan itu. Wala tatamanna ta'atan la ya'lamu biha ahadun, dan dia pun tidak menginginkan ketaatan yang tidak diketahui oleh seorang. Nah, dia tidak menginginkan, tidak mengangankan ketaatan yang tidak ada yang mengetahuinya. Nah, jadi keinginannya supaya amalan-amalan dia itu dilihat oleh manusia, ya, dipersaksikan oleh manusia. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yunfar riya'u bi an ya'malal 'abdul 'amala la yuridu bihi illallah ta'ala iktisaran 'ala 'ilmillah alladhi bi yadihi naf'u wa dharr. Dan menafikan riya, menghilangkan riya, ya, adalah dengan cara seorang hamba beramal, mengamalkan suatu amalan yang dia tidak menginginkan dengan amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia mencukupkan dengan amalan tersebut hanya sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mana di tangan Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kemudharatan. Faqat ya'mala al-amala fi sir bi jawarihi au bi qalbi kal fikri alladhi yuhayyijul buka'a wal ahzan fatajza'a nafsahu min khifai dhalika 'anil nas. Terkadang seorang mengamalkan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi dengan anggota badannya atau dengan hatinya. Ya, kadang seorang hamba melakukan amalan ketaatan sembunyi-sembunyi dengan anggota badannya atau dengan hatinya. Kal fikri alladhi yuhayyijul buka'a wal ahzan. Seperti seorang berfikir yang itu akan mengarahkan dia untuk menjadikan dia menangis dan sedih. Nah. Ya. Misalnya seorang bermuhasabah, ya, bermuhasabah, introspeksi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dia. Nah, ketika dia berdoa sendirian misalnya, muhasabah sendirian, dia pun menangis dan bersedih. Fatajza'u nafsuhu min khifai dzalika 'anil nas. Maka jiwanya pun berontak, ya, jiwanya pun merasa tertekan, ya, atas kesamaran amalan tersebut dari manusia. Nah, yaitu apa? Ketika dia melakukan amalan itu secara sembunyi-sembunyi, maka ada di dalam hatinya, ya, seperti memberontak karena dia melakukan itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui. Nah, fataqulu lahu, maka jiwanya pun mengatakan kepadanya, kaifa tukhfi mithla hadhil fadilah 'anil nas. Jadi ini was-was, ya, was-was yang membisikkan di dalam hatinya. Bagaimana engkau menyembunyikan keutamaan ini dari manusia? Nah, jadi ada dorongan-dorongan dari jiwanya, ya, dorongan dari jiwanya supaya dia menampakkan amalannya kepada manusia. Kaifa tukhfi mithla hadhil fadilati 'anil nas? Bagaimana engkau menyembunyikan ya keutamaan seperti ini dari manusia? Walau alimu biha lakumta indahum maqaman 'aziman. Seandainya mereka tahu ya atas amalan yang kau kerjakan ini, maka engkau akan mendapatkan kedudukan di sisi mereka dengan kedudukan yang sangat besar. Ini bisikan di dalam hatinya. Ya. Wala ya'lamul 'abdu anna fi dzalika dha'ata qadrihi 'inda rabbih hatta yalzama qalbuhu al-ikhlas. Dan tidaklah seorang hamba mengetahui bahwa pada perkara tersebut itu akan merendahkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada pemikiran seperti itu ya di dalam hatinya, maka yang demikian itu akan semakin merendahkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia melazimkan mengharuskan dirinya untuk ikhlas. Fayaqna'u bi'ilmillahi taala. Ya, sehingga dia pun menjadi tenang ya, mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in tala 'alaihi man aqalbahu minal irtiyahi ila tilaihim 'alaihi. Fa in ghalabathu 'alal irtiyahi radda 'alaiha bil karahati wal iba'. Wa amtana'a minar rukuni ilaihi. Nah. Maka seorang yang dia berusaha untuk ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia melihat ya menyaksikan amalannya, mana aqalbahu minal irtiyah, dia pun ya hatinya pun berusaha untuk tidak tenang ya, hatinya berusaha untuk tidak tenang ila itla'ihim, tidak tenang terhadap pengetahuan mereka, yakni terhadap pengetahuan manusia atas amalannya. Fa in ghalabathu 'alal irtiyah radda 'alaiha bil karahah wal iba. Apabila dia terkalahkan ya, terkalahkan hatinya dengan merasa tenang atas pengetahuan manusia, dia pun berusaha untuk menolak perasaan tersebut dengan rasa tidak suka dan enggan. Ya. Nah, seperti ini keadaan orang yang berusaha untuk ikhlas. Ketika dia beramal, manusia tahu, dia pun merasa senang, dia pun berusaha untuk tidak suka atas kesenangan yang ada di dalam hatinya. Wamtana amina rukun ilaih, dan hatinya pun ya berusaha untuk menghalangi supaya tidak merasa tenang darinya. Wala yazalu hadiran hatta yafrugha minal amal, dan dia senantiasa ya senantiasa menghindar dari manusia, dari pujian dan pengetahuan manusia sampai dia leluasa di dalam beramal. Ya. Nah, fa idza faragha minal amal mana'a nafsahu min talabi tasmi'i bih. Apabila dia telah leluasa, telah fokus di dalam beramal, dia pun menghalangi jiwanya untuk mencari perhatian manusia. Ya. Jiwa dia pun berusaha untuk menghalangi jiwanya supaya tidak mencari perhatian manusia. Fa in kana al-amalu zahiran kata syi'il janaiz wa talabil ilmi wa tatawwu'i yaumil jum'ati fil masjid falyuwattin nafsahu ala an taqna' bi ilmillahi ta'ala. Apabila amalan yang dilakukan oleh seorang berupa amalan yang zahir, amalan lahiriah seperti mengantar jenazah ya, mengiringi jenazah dan menuntut ilmu, ini amalan-amalan yang zahir yang tidak bisa disembunyikan tentunya. Seorang menuntut ilmu sembunyi-sembunyi enggak bisa. Wa tatawwu'i yaumal jum'ah fil masjid, atau dia melakukan ibadah sunnah pada hari Jumat di masjid ya. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah zahiriah seperti ini, falyuwattin nafsahu, hendaknya dia memfokuskan jiwanya ala antakna'a bi'ilmillahi ta'ala, agar dia senantiasa merasa cukup ya, merasa cukup dan merasa tenang dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ya, maka dia usahakan, dia latih jiwanya supaya hatinya hanya tenang dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah manusia melihat dia atau tidak. Wala yanzuru ila ilmi man la yadhurru wa la yanfa'. Dan dia tidak melihat kepada pengetahuan orang yang tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi manfaat. Ini. Wala yaltafit ilaih, dan dia tidak menoleh kepadanya. Ini semata-mata dia hanya mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia dengan apakah manusia mengetahui amalannya atau tidak. Nah, ini upaya untuk seorang bisa melakukan amalan dengan ikhlas, ya. Memang butuh mujahadah, ya, usaha yang keras, yang sungguh-sungguh dari seorang hamba. Nah, tidak mudah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa membebaskan diri kita dari riya. Kemudian kita masuk pada al-faslu al-hadi wal-ishrun, fasal yang ke-21, fi dzikril asbabil mu'inah 'alal bu'di minar riya. Fasal yang ke-21, penyebutan sebab-sebab yang bisa membantu untuk menjauhi riya. Nah, jadi disebutkan di fasal yang ke-21 ini sebab, ya, asbab yang bisa membantu kita supaya kita menjauhi perbuatan riya. Nah, qala al-Ghazali fil Ihya Ulumuddin, berkata al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Nah, dan di sini ada tanbih dari Syekh Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala terkait dengan penukilan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali, ya, beliau yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu taala, seorang tokoh yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Nah, seorang tokoh yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, akan tetapi disebutkan oleh Syekh Hasin di sini Al-Ghazali fi hadzal kitab, Al-Ghazali di dalam kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin, termasuk yang paling bagus di dalam membahas permasalahan riya. Ya. Yang disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin tentang pembahasan riya ini termasuk pembahasan yang paling bagus. Bal la takadu tajidu ahadan takallama fi hadza illa wa qad akhadha minhu. Bahkan hampir-hampir engkau tidak mendapati seorang yang membicarakan atau membahas tentang permasalahan riya ini kecuali dia mengambil ataupun menukil dari Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Lakin kitab Ihya Ulumuddin, akan tetapi kitab Ihya Ulumuddin minal kutub alladhi hadzara minha al-ulama qadiman wa haditsan. Kitab Ihya Ulumuddin termasuk karya besar dari Al-Ghazali yang sangat terkenal. Ini kitab yang para ulama memperingatkan untuk umat menjauhi kitab ini, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang. Ya. Nah, bahkan sebagian para ulama, ulama-ulama maghrib, mereka memfatwakan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin ini. Karena isinya, di dalamnya banyak kesesatan. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang sesat. Pemikiran filsafat, ya, ilmu kalam, pemikiran sufiyah. Nah, bahkan walinya zubillah, pemikiran-pemikiran zindid ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sehingga bukan berarti Syekh Yasin rahimahullah menukil dari Al-Ghazali di dalam kitab ini mengarahkan kita supaya kita membaca kitab tersebut. Lah, bukan seperti itu. Para ulama mereka memiliki ilmu yang sangat matang, ya, sehingga kalaupun mereka menukil dari sebagian tokoh-tokoh yang memiliki penyimpangan dalam pemikirannya, ya, tentunya mereka bisa memilih mana yang bisa diambil dan mana yang tidak bisa diambil. Sehingga kalaupun kita menukil ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang memiliki penyimpangan, ya, kita hanya mengambil dari para ulama. Jangan kita mengambil langsung. Misalnya kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, jangan. Ya. Nah, jangan ini menjadi hujah bagi kita supaya kita membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini salah satu kitab yang menjadi pegangan utama orang-orang sufi, ya, kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam terdapat hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang maudhu', yang palsu, pemikiran-pemikiran khurafat banyak sekali dalam kitab-kitab tersebut, ya. Nah, dan kitab Ihya Ulumuddin ini ada tahqiqnya, ya, ada tahqiq, ada yang sudah diteliti hadis-hadisnya oleh Al-Iraqi, ya, Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, beliau memiliki kitab Tahqiq Al-Ihya, Tahqiq Ihya Ulumuddin, ya. Jadi kalaupun kita mau mengambil dari Ihya Ulumuddin, tentunya kita mengambil dari ulama, ya, mengambil dari para ulama. Adapun Al-Ghazali sendiri, ya, Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau terkenal sebagai tokoh yang berpemikiran ilmu kalam, ya, yang menjadi rujukan utama kaum sufiyah. Nah, karena beliau terjatuh di dalam ilmu kalam. Nah, sebagian para ulama memuji Al-Ghazali dari sisi kecerdasannya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan Al-Ghazali hujjatul Islam, hujahnya Islam, ya, sahibu dzaka al-mufarrid, pemilik kecerdasan yang luar biasa, ya. Karena memang pada hakikatnya beliau, ya, dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan memiliki banyak karya, ya. Di antara karya Al-Ghazali yang dipuji oleh para ulama adalah kitab usul fikih yang bernama Al-Mustasfa fi usul fikih, yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk kitab usul fikih yang paling ahsan, yang paling bagus. Demikian pula disebutkan oleh Syekhuna Syekh Shalih Kentush rahimahullah, termasuk kitab yang paling bagus dalam usul fikih adalah kitab Al-Mustasfa fi usul fikih, ya. Nah, akan tapi selagi para ulama memperingatkan dari kitab-kitab Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, ya, intinya kita tidak perlu mengambil dari Al-Ghazali kecuali dari para ulama, kecuali ulama menukil dari dia, nah, baru kita nukil, tidak mengapa. Tapi kalau langsung membaca Ihya Ulumuddin, ya, ini jangan, ya, karena banyak sekali pemikiran sesat di dalamnya, bahkan pemikiran khurafat. Taib. Qala Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, berkata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, qad arafta mimma sabaq anna riya muhbitul amal, muhbitulil amal. Engkau telah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu bahwasanya riya itu menggugurkan amalan. Wa sababun limaqti 'indallahi ta'ala, dan sebab, ya, seorang mendapatkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu min kaba'iril muhlikat, dan bahwasanya riya tersebut termasuk, ya, kebinasaan yang besar. Wa ma hadza wasfuhu fajadiru bitashmir an satil jaddi fi izalatihi walau bil mujahadati wa tahammulil masyaq. Apabila seperti ini keadaannya, pensifatannya, maka sangat patut untuk kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam menghilangkan riya tersebut, walaupun kita harus berusaha dan memikul rasa berat, ya. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh menghilangkannya dari diri kita, walaupun kita harus memikul dan menanggung rasa berat. Nah, fala shifa'u illa fi syurbil adwiyatil murrah al-bashi'ah. dan tidak ada kesembuhan kecuali dengan meminum obat yang pahit ya, dan obat yang jelek. Nah, yang namanya seorang berobat, berobat itu tidak enak ya. Obat-obatan itu rata-ratanya tidak enak, pahit. Ya kan? Minum pil rasanya pahitnya luar biasa. Wa hadha mujahadatun yattaru ilaiha al-ibadu kulluhum. Dan usaha seperti ini, kesungguhan seperti ini itu sangat dituntut bagi seorang hamba semuanya. Idh sabi yukhlaqu dha'iful aqli wa tamyiz. Yang mana anak kecil ya, anak-anak mereka diciptakan dalam keadaan lemah akalnya ya, dan lemah dari sisi pembedaannya. Mumtaddal 'ainu ilal khalq, yang pandangannya itu tertuju kepada makhluk. Katsiru tama'i fihim, dan sangat besar ambisinya kepada manusia. Ya, ini jiwa anak-anak. Jiwa kekanak-kanakan. Ya, mereka lemah. Nah. Fayaran nasa yatasanna'u ba'dhuhum li ba'd. Sehingga dia pun melihat manusia ya, saling berpura-pura antara satu dengan yang lainnya. Fayaghlibu 'alaihi hubbut tasannu' bidarurah. Sehingga dia pun menyukai untuk berpura-pura secara darurat. Nah, ini keadaan anak-anak. Wa yarsakhu dzalika fi nafsih, dan yang demikian itu kokoh di dalam jiwanya. Wa inna ma yash'uru bi kaunihi muhlikan ba'da kamali aqlih. Dan hanya saja dia menyadari bahwa yang demikian itu merupakan kebinasaan setelah akalnya sempurna. Baru dia sadar. Ya. Kalau perbuatan dia itu adalah perbuatan. Wa qad inghorasa riya'u fi qalbihi wa tarassakha fihi. Dan terkadang riya itu telah tertanam di dalam jiwanya dan telah kokoh di dalamnya. Fala yaqdiru ala qam'ihi illa bimujahadatin syadidah wa mukabadati quwwati syahawat, fala yanfaqu hadun 'anil hajati ila hadhihi almujahadah, walakinnaha tashukku awwalan wa takhifu akhiran ila akhirih. Nah. Dan seorang tidak mampu, terkadang seorang tidak mampu untuk menghancurkan riya tersebut kecuali dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Ya. Wa mukabadah, dan usaha yang sulit karena kuatnya syahwat yang ada pada dirinya. Ya, manusia tabiat dasarnya adalah mengikuti hawa nafsu, ada syahwatnya. Ya, senang dengan pujian ini tabiat, ya, tabiat manusia, tabiat dasar manusia. Nah, sehingga butuh untuk usaha yang keras. Fala yanfaqu ahadun 'anil hajati ila hadhil mujahadah. Sehingga tidak ada seorang yang terlepas dari usaha seperti ini, dari kebutuhan untuk dia berusaha seperti ini. Walakinnaha tashukku awwalan wa takhifu akhiran. Akan tetapi yang seperti ini akan berat di awalnya dan akan ringan di akhirnya. Ya. Kalau kata pepatah kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ya, seorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan butuh usaha yang keras. Tentunya hilangkan riya dari dalam diri kita ini usaha yang tidak mudah. Ya, awalnya sulit, tapi kita tetap dituntut untuk berusaha, bermujahadah. Ya, tidak lemah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala, wa dzakara kalaman tawilan jamilan, dan Al-Ghazali menyebutkan ucapan yang panjang yang sangat bagus. Nah, wa ana fi hadzal bahth adzkuru ba'd al-asbab al-mu'inah 'ala tarki riya. Dan aku di dalam pembahasan ini, kata Syekh, akan menyebutkan sebagian sebab yang bisa membantu untuk seorang meninggalkan riya. Nas'alullah subhanahu an yu'inana 'alaiha. Kita sebutkan yang pertama, as-sababul awal. Sebab yang pertama, Du'aullahi bi islahil qulub. Berdoa kepada Allah untuk memperbaiki hatinya. Nah, ini sebab pertama, merupakan sebab yang sangat besar, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hati seorang hamba itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik hati kita. Ya. Nah, fa subhanahu allazi biyadihi hadil qulub. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya hati-hati kita. Idza syaa'a an yuslihaha aslahaha wa idza syaa'a an yuzighaha azaghaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kebaikan hati tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaikkannya. Sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyesatkan, menyimpangkan hati-hati tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkannya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayat thumma hum yasdifun. Dalam surat Al-An'am ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah, ya, bagaimana menurut kalian apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian, mengambil penglihatan kalian, dan mengunci hati-hati kalian, siapa ilah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan untuk kalian hal tersebut? Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengambil, ya, nikmat pendengaran kita, nikmat penglihatan kita, ya, maka tidak ada yang bisa mendatangkannya kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati kita, siapa yang akan mendatangkan, ya, hati yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala? Unzur kaifa nusarriful ayat thumma hum yasdifun. Lihatlah bagaimana mereka, lihatlah bagaimana kami mengulang-ulangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka, orang-orang musyrik, berpaling darinya. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila menyeru kalian terhadap perkara yang menghidupkan kalian. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan bahwasannya kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuasa, ya, tidak memiliki kuasa atas diri kita. Oleh karena itu, segala sesuatu, segala perkara itu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mau berbuat taat, kita doa. Mau dijauhkan dari maksiat, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau beramal kebaikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa ini perkara yang besar, ya, perkara yang tidak sepantasnya untuk seorang hamba menyepelekannya. Ya, hendaknya kita memperbanyak doa di berbagai kesempatan kita, terkhusus di waktu-waktu yang mustajabah untuk seorang berdoa. Ya. Nah, terlebih doa meminta kemaslahatan akhirat. Nah, ya, ini yang lebih pantas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang seorang berdoa bebas, ya, mau minta dunia terserah. Tapi untuk maslahatan akhirat, ya, doa-doa supaya hati kita diperbagus oleh Allah, supaya amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang sepantasnya untuk kita perbanyak. Ya. Bukan hanya sekedar doa minta dunia, ya, supaya dimudahkan rezekinya misalnya. Nah, supaya dimudahkan jodohnya. Ya memang ini doa yang seorang hamba berhak untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu ibadah. Tapi doa untuk meminta kemaslahatan yang kaitannya dengan perkara-perkara ukhrawi, ini lebih pantas untuk kita memperbanyaknya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.